Ya, selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Anda senang dengan puji-pujian yang kita nyanyikan, amin. Banyak orang setelah menjadi Kristen masih lebih suka dengan lagu-lagu duniawi, lagu-lagu yang bercerita tentang biasa apa ceritanya, tentang cinta, tentang laki-laki, perempuan, atau kalau lagu-lagu country bahkan tentang minum-minum, tentang macam-macam. Tetapi kita menyanyikan lagu tentang juru selamat menebus kita. Kita menyanyi lagu tentang melayani Rajaku. Kita menyanyikan lagu tentang keindahan sorga. Dan kalau Anda tidak bisa melihat nilai di balik itu, sungguh saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Kita akan lihat kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Kita akan lihat ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Jika sudah mendapat, silakan jemaat memperhatikan. Saya akan membaca ayat 8 sampai ayat 11. Kemudian setelah itu kita baca bersama ayat yang ke-10. Saya akan baca dulu Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Kemudian kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita baca bersama kembali ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan untuk jemaat di tempat ini. Kami telah menaikkan puji-pujian ya Tuhan, puji-pujian yang berasal dari hati kami, yang mengenang akan karya juru selamat kami, Yesus Kristus, dan yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, Engkau yang kiranya dengan roh-Mu bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi yang mengikuti kebaktian di Grafe ini beberapa kali atau sudah sekian lama, Anda akan tahu bahwa saat ini kita sedang mempelajari surat Yesus kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Dan saya sudah berkhotbah tentang jemaat di Efesus yang kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan saat ini kita beralih kepada jemaat yang lain lagi. Sesudah Tuhan melayangkan surat kepada jemaat di Efesus, Dia juga melayangkan sebuah surat kepada jemaat di Smyrna. Nah, Smyrna adalah sebuah kota yang agak lebih kecil daripada Efesus, sekitar 30 mil di atas utara dari Efesus, sebuah kota pelabuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan juga mengirimi jemaat di situ sebuah surat. Dan yang menarik adalah jemaat Smyrna adalah jemaat yang sangat spesial. Walaupun jemaat ini mengalami kesusahan, dan tidak ada indikasi bahwa jemaat ini besar atau ratusan orang atau bahkan ribuan orang. Dari yang kita tahu mungkin jemaat ini sangat kecil. Tetapi kita melihat jemaat ini tidak menerima kecaman dari Tuhan. Ada 7 jemaat. Ada sebagian yang dikecam dengan sangat keras oleh Tuhan. Ada yang dipuji tapi juga menerima kecaman. Jemaat Smyrna adalah satu dari 2 jemaat, yaitu dia dengan Philadelphia, yang tidak menerima kecaman dari Tuhan kita, melainkan pujian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat jemaat Smyrna, tetapi khusus pada pagi hari ini, Saya tidak bisa untuk membahas Jumat Smyrna ini dalam satu kali khotbah. Jadi saya akan membaginya menjadi beberapa topik. Dan khusus pada pagi hari ini, saya mengajak kita melihat fokus di ayat yang ke-10 dari pesan Tuhan kepada Jumat Smyrna ini. Kita akan melihat khusus ke ayat yang ke-10. Bahkan untuk lebih spesifiknya lagi, kita melihat ke satu kalimat yang terakhir, di mana Tuhan memiliki pesan yang sangat terkenal, pesan yang sudah didengung-dengungkan sepanjang zaman, tapi pesan yang pertama kali dia serukan kepada jemaat Smyrna, yaitu dalam Wahyu 2 ayat 10, Tuhan kita dengan kasihnya, dengan kasih karunia-Nya juga berkata kepada jemaat di sana, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan kita berkata, dia berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini, setia sampai mati. Setia sampai mati, suatu pesan Tuhan kepada jemaat Smyrna. Bahkan secara spesifik, kata engkau di sini dalam bahasa aslinya berada dalam bentuk orang kedua tunggal, saudara. Jadi ini mengacu kepada malaikat jemaat di Smyrna. Karena di ayat 8 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna yang tidak lain adalah gembala sidang di sana. Jadi secara spesifik, Tuhan berbicara kepada gembala jemaat Smyrna. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan dengan demikian, engkau memberikan contoh kepada seluruh jemaatmu juga untuk setia sampai mati. Dan jemaat Smyrna sebagai jemaat yang Alkitabiah juga memberikan contoh kepada orang Kristen di mana-mana untuk setia sampai mati. Bahkan bukan saja kepada jemaat-jemaat di sekitar Smyrna, bahkan jemaat-jemaat turun-temurun berabad-abad, karena perkataan ini dicatat, diinskripturasikan ke dalam firman Tuhan, sehingga juga menjadi contoh bagi kita jemaat Grafe hari ini untuk setia sampai mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, ya, saya menjadi tertarik, apa sebenarnya definisi dari kata setia? Apa definisi dari kata setia itu? Banyak orang berkata dia setia, tetapi apa arti dari setia? Di dalam bahasa Yunani ini berasal dari kata pistos. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan faithful. Tetapi artinya sama di dalam semua bahasa itu, yaitu tidak bergeser, berpegang teguh katanya. Berpegang teguh, tetap pada pendirian teguh, tidak bergeser. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ilustrasinya adalah suatu tempat, maka dia tidak bergeser. Kalau ilustrasinya adalah sesuatu yang harus dia pegang, maka dia berpegang dengan teguh. Itu adalah setia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Smyrna dan jemaat Grafe, setiap individu, Tuhan juga berseru, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam hal apa mereka harus setia dalam sampai mati, saudara? Itulah yang ingin saya ajak kita renungkan pada pagi hari ini. Saya mendapatkan bahwa minimal ada 3 hubungan di mana seseorang percaya, atau jemaat Smyrna, atau bahkan jemaat Grafe hari ini, atau bahkan Anda, tiap-tiap orang Tuhan sebut dengan namamu, bahwa hendaklah engkau setia, tidak bergeser. Tidak bergeser dari mana, Tuhan? Ada 3 hubungan, ada 3 hal, 3 hubungan di mana kesetiaan orang percaya tidak boleh bergeser. Apa itu, saudara? Yang pertama, hubungan bagaimana jemaat Smyrna memandang kepada Tuhan sendiri, atau hubungan dia dengan Tuhan. Dia tidak boleh bergeser dari hubungannya dengan Tuhan. Dia harus setia kepada Tuhan. Saya sebut ini memandang ke atas. Jemaat Smyrna disuruh memandang ke atas dan melihat Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Dan hubungan mereka tidak boleh bergeser dengan Tuhan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu Tuhan Yesus di sini menulis surat kepada jemaatnya, yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dia tebus. Lagu yang terakhir kita nyanyikan itu, Jesus paid it all. Yesus telah membayar segala-galanya. Kapan dia melakukan itu? Di atas kayu salib, saudara. Di atas kayu salib. Dia mati menderita. Dia terpaku. Dia sang pencipta yang menciptakan pohon, tetapi pohon itu dipakai untuk memakukan dia. Dia sang pencipta yang menciptakan manusia, tetapi manusia itu mematikan dia. Mengapa dia membiarkan hal itu terjadi? Karena itu satu-satunya cara untuk memuaskan semua sifat Allah. Sifat Allah yang Maha Kudus berkata bahwa dosa harus dihukum, bahwa manusia tidak bisa masuk surga kecuali dia memiliki kebenaran, kecuali posisi dia adalah orang benar. Itu adalah sesuatu yang harus dipuaskan. Ada lagu yang berkata, tuntutannya yang tegas. Lagu apa itu tadi? Ya. Tuntutannya yang tegas. Ya. Tuntutan hukum, tuntutan Tuhan yang tegas. Ya. Banyak orang salah pikir, salah kaprah di dalam kekristenan. Dia pikir, Yesus membayar hutang di dosa kepada iblis. Salah, saudara. Ya. Tuhan tidak membayar hutang kepada iblis. Tuhan tidak pernah berhutang kepada iblis. Ya. Yang Tuhan penuhi tuntutannya adalah tuntutan dirinya sendiri. Tuntutan dia sebagai Allah yang maha suci. Bahwa orang berdosa tidak bisa mendekat kepadanya. Tidak bisa datang kepadanya. Itu tuntutannya. Tetapi Tuhan juga Tuhan yang maha kasih. Sehingga dia juga memiliki tuntutan kasih. Di mana dia ingin menyelamatkan manusia. Dan keinginan kasihnya untuk menyelamatkan manusia itu membuat dia rela untuk datang dan membayar tuntutan dirinya sendiri akan hukuman yang kekal. Akan hukuman yang kekal. Oh, itulah yang dilakukan Yesus ketika dia turun dari raja di atas segala raja, pemilik jutaan makhluk di seluruh dunia ini, sampai menjadi seorang bayi. Malaikat-malaikat pastinya tidak habis pikir, mengapa Tuhan kita yang bertata di sorga kini terbaring di sebuah palungan tanpa apa-apa. Tetapi itu hanyalah permulaan, saudara. Kemudian dia menjadi besar. Kemudian dia mati. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Dan mulailah penghinaan yang begitu keji kepada dia. Kejahatan terbesar dalam sejarah manusia. Karena mereka mematikan satu-satunya manusia yang tidak pantas mati. Pencipta dimatikan oleh ciptaannya. Tetapi penderitaan Yesus bahkan lebih lagi dari yang bisa kita bayangkan dan lebih lagi daripada yang bisa Alkitab ceritakan dengan kata-kata. Di dalam blok kelas, kita baru saja selesai mendengar blok kelas dan saya ada tanya kepada mahasiswa. Saya tanya kepada mahasiswa bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang. Kalau misalnya seseorang berdosa masuk neraka, berapa lama dia masuk neraka? Dia masuk neraka selama-lamanya menurut Alkitab. Tetapi Yesus Kristus menggantikan kita di atas kayu salib. Dia menggantikan kita dan dia masuk ke alam maut selama 3 hari dan 3 malam. Mungkin ada orang yang bertanya, tidak fair kalau begitu. Hukuman yang selama-lamanya, mana bisa digantikan dengan hanya 3 hari dan 3 malam di dalam kubur itu. Apakah Alkitab memberikan jelas kepada kita? Bagaimana kita menjawab itu? Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda tahu bahwa penderitaan Yesus bukan hanya 3 hari dan 3 malam mati. Ketika di atas kayu salib itu, dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, kematian. Kematian fisik bukanlah hal yang terberat dari penderitaannya. Tetapi perpisahannya dari Bapanya yang di sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita memiliki umur, kita bisa mati. Kita bukan infinite, kita terbatas. Oleh karena itu, murka Allah yang tidak terbatas, ketika harus ditanggung oleh manusia yang terbatas, memerlukan waktu yang tidak terbatas. Sekali lagi saya katakan, murka Allah yang tidak terbatas, ketika harus ditanggung oleh manusia yang terbatas, maka memerlukan waktu yang tidak terbatas. Tetapi murka Allah ketika ditujukan kepada Yesus Kristus, pribadi yang tidak terbatas, maka dia dapat menanggungnya, menanggung penderitaan yang sama, yang tidak terbatas itu, di dalam waktu yang terbatas. Jadi dia menanggung sebenarnya penderitaan yang tidak terbatas itu di dalam 3 hari 3 malam. Karena dia adalah pribadi yang tidak terbatas juga. Saudara, itu yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu yang dia derita. Itu yang dia lakukan. Itu yang dia bayar. Tetapi apakah apa yang dia lakukan itu otomatis, langsung diaplikasikan kepada setiap orang. Alkitab berkata dia mati untuk semua orang. Tetapi apakah semua orang otomatis selamat? Tidak. Tetapi Tuhan berkata, terima. Terima ini. Bagaikan seseorang yang telah menyediakan sebuah hadiah yang luar biasa kepada orang yang sangat miskin, kepada orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan makan pun tidak punya dan sebentar lagi mati. Datanglah seseorang yang sangat baik hati, membawa sebuah hadiah untuk mengangkat dia menjadi seorang anak, untuk memberikan segala keperluannya, untuk mencukupi dia seumur hidup. Tetapi apa? Apakah dia otomatis? Tidak. Orang itu harus berkata, ya, saya percaya apa yang engkau katakan. Saya percaya bahwa engkau mau menjadikan aku anakmu. Saya percaya bahwa engkau mau memimpin aku. Saya mau menerima hal ini bagi diri saya. Tetapi kalau orang itu berkata, tidak, saya tidak mau. Saya lebih baik mati kelaparan daripada menerima uluran tanganmu. Saya lebih baik dalam jalan saya sendiri, karena kalau saya bukan anakmu, maka saya bebas melakukan apa saja. Kalau saya menjadi anakmu, saya harus ikut aturanmu. Tidak, saya lebih baik dalam jalan saya sendiri. Saya lebih suka seperti ini. Maka walaupun segala hal yang indah itu telah disediakan baginya, dia akan tetap binasa. Dia tidak mendapat manfaatnya. Oh, Kristus telah membayar harga yang tak terkira. Tetapi itu tidak otomatis menjadi milik Anda, tetapi ditawarkan. Ditawarkan dan berkata, maukah engkau bertobat dan percaya? Mengakui bahwa selama ini engkau telah menentang aku. Mengakui bahwa selama ini engkau telah melawan aku. Tetapi sekarang aku mau menyelamatkan kamu. Maukah engkau percaya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah kesetiaan Tuhan. Kenapa saya menceritakan ini? Karena Tuhan ketika dia berkata, setialah sampai mati, dia tidak berbicara kosong. Tetapi dia sendiri telah melakukannya bagi kita. Yesus sendiri telah melakukannya bagi kita. Ada orang yang marah dengan Tuhan ketika situasi hidup menerpa dia. Seorang ibu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau membiarkan anak saya yang masih kecil mati tertabrak oleh mobil? Tuhan, mengapa? Engkau tidak adil. Tapi Tuhan berkata, anakku pun mati untuk menebus dosamu. Ketika ada yang berkata, Tuhan, engkau tidak adil, mengapa engkau membiarkan ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan berkata, penderitaan yang terberat sekalipun dialami, ku alami demi engkau. Ketika Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, itu bukan kata-kata kosong, tetapi Tuhan sendiri sudah melakukannya. Dia setia sampai mati. Dia setia untuk menyelamatkan orang-orang dunia ini yang dia cintai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Anda sudah menerimanya, kalau Anda belum menerimanya, kalau Anda belum menerimanya, saya katakan bahwa sangatlah berbahaya bagi Anda untuk keluar dari tempat ini tanpa menerimanya. Karena kalau ada satu hal yang kita tidak tahu adalah kapan manusia akan mati. Saya masih ingat waktu saya belum diselamatkan. Saya masih ingat waktu saya diselamatkan umur 13, saudara. Saya sudah di gereja. Saya sudah di gereja, bahkan boleh dibilang saya lahir di gereja. Orang tua saya, Pak Sento, sudah aktif di gereja sejak dulu. Dari kecil saya ikut sekolah minggu, ikut cerdas cermat Alkitab, ikut ini, ikut itu, tetapi saya tidak diselamatkan. Kalau masuk ke gereja bisa menyelamatkan orang, sama saja masuk ke kandang Anda bisa jadi kuda. Masuk ke kandang Anda tidak jadi kuda, masuk ke gereja Anda tidak menjadi orang yang lahir baru. Melainkan diperlukan suatu perubahan ajaib. Perubahan ajaib ketika kita percaya, maka kita dijadikan ciptaan baru. Saudara, Anda tidak tahu kapan waktu Anda di dunia ini. Sebagai seorang dokter, saya sudah terlalu banyak menyaksikan orang-orang yang muda mati. Orang-orang yang masih, bahkan masih bayi mati. Masih kecil. Tuhan berkata, hari inilah hari keselamatan. Bukan besok. Karena Tuhan belum tentu memberi Anda besok. Tetapi Tuhan jelas sudah memberikan kepada Anda hari ini. Dan Dia berkata, hari ini adalah hari keselamatan. Kalau Anda belum menerimanya, pikirkan itu. Saudara, kalau Anda sudah menerimanya, maka Anda memiliki hubungan dengan Tuhan. Anda memiliki hubungan. Anda berada di dalam Kristus. Kenapa? Karena Anda sudah percaya kepadanya. Alkitab berkata bahwa orang yang percaya kepadanya menjadi berada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus inilah Anda memiliki segala berkat rohani. Mulai dari keselamatan yang dijanjikan. Mulai dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Mulai dari status sebagai seorang anak Allah. Sampai kepada janji surga yang akan datang. Itu dimiliki di dalam Kristus. Tetapi Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Hubunganmu dengan Kristus ini, bahwa engkau berada di dalam Kristus, jangan engkau ubah. Teguh berpegang. Coba kita buka dalam Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Yohanes 15 ayat 5 dan ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ingat bahwa walaupun Yesus mati untuk dosamu, walaupun Yesus mati untuk dosa seluruh dunia, itu tidak otomatis menjadi milikmu. Tetapi engkau harus menerimanya dengan iman. Dan Tuhan bukanlah menuntut iman yang sesaat, saudara. Tuhan tidak ingin iman yang hari ini percaya dan besok tidak percaya. Tuhan tidak ingin iman yang seperti asap. Tetapi iman yang Tuhan tuntut adalah iman yang berkelanjutan. Oleh karena itu Dia berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau engkau sudah memiliki hubungan itu dengan Tuhan, tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Bagaimana ini penerapan praktisnya kepada kita? Oh saudara, dunia ini akan mencoba untuk menawarkan segala sesuatu. Jangankan kepada kita, kepada Kristus pun Iblis berani mencobainya dan berkata, dia membawa Yesus ke atas sebuah gunung yang tinggi, memperlihatkan gemerlap dunia ini. Saya tidak tahu apakah gemerlap dunia itu seperti apa pada zaman Yesus. Tetapi kalau kita lihat hari ini, gemerlap dunia. Waktu saya di Amerika, saya ada lewat Las Vegas. Wah, The Sin City, kota dosa. Begitu banyak hotel-hotel yang tinggi. Ada Donald Trump Tower. Ada apalagi di situ. Hotel sana, hotel sini. Wow, malam hari begitu indah. Begitu gemerlap. Anda boleh pergi ke kota-kota besar Eropa. Anda lihat Paris, Anda lihat Roma, Anda lihat semua yang lain. Iblis punya keberanian untuk menawarkan itu kepada Yesus. Katanya dia menunjukkan kepada Yesus dunia ini. Dan dia berkata, aku bisa memberikan ini kepadamu kalau engkau menyembah aku. Saudara, kalau Iblis berani melakukan itu kepada Tuhan kita, yang sebenarnya adalah pemilik dunia ini, saudara. Kalau Iblis punya keberanian untuk menawarkannya kepada Tuhan yang menciptakan dia dan menciptakan seluruh dunia ini, masakan dia tidak akan menawarkannya kepada kita? Oh, dia akan menawarkannya kepada Anda juga. Maukah engkau memiliki dunia? Saudara yang kasih dalam Tuhan, setia sampai mati, kata Tuhan. Jangan pernah bergeser dari iman yang benar. Coba kita buka Kolose, pasal yang pertama. Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 menggambarkan kondisi orang yang belum punya hubungan dengan Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Tidak ada kita menjadi teman Allah, kita musuh Allah. Tapi ayat 22 menggambarkan orang yang memiliki hubungan dengan Dia. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya. Di mana Dia telah membayar dosa itu untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercelah di hadapan-Nya. Tetapi kemudian kita baca ayat 23, tanggung jawab orang yang sudah memiliki hubungan dengan Dia, sudah berada di dalam Kristus. Di ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dengan kata lain, bahasa Tuhan Yesus, hendaklah kamu setia sampai mati. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kamu yang sudah percaya tentang penebusan Yesus Kristus, yang telah menerima Dia, telah menerima karyanya itu, jangan mau digeser dari itu. Jangan mau tiba-tiba berkata, tidak, saya bukan lagi diselamatkan karena Yesus, tapi karena hal lain. Saudara kasih dalam Tuhan, saya katakan, kita bukan seperti banyak gereja yang hari ini mengajarkan kalau kamu diselamatkan, lalu kamu jatuh ke dalam dosa, kamu akan terhilang. Bukan itu yang kita ajarkan. Kalau Anda sudah diselamatkan, kita mengajarkan bahwa semua dosa Anda sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Yang belum dilakukan sekalipun, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Bukan berarti Anda bebas berbuat dosa, karena orang demikian berarti dia belum bertobat. Tapi memang semua orang yang percaya Yesus, dosanya sudah ditanggung. Jadi kalau dia jatuh ke dalam dosa, dosanya itu sudah ditanggung. Dia tidak terhilang lagi, sudah. Tetapi, kita kembali ke masalah dasar. Bahwa ada syarat untuk menerima penanggungan Yesus itu. Ada syarat untuk menerima karya Yesus itu, yaitu percaya dan beriman tadi. Jadi ketika seseorang meninggalkan iman, ketika seseorang meninggalkan Injil yang benar dan menjadi tidak percaya kepada Injil yang benar, maka dengan kata lain dia sudah tidak lagi menerima karya Yesus Kristus itu. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang kedua dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil. Kenapa dikatakan oleh Injil? Kenapa kadang-kadang dikatakan oleh Yesus, tapi lalu dikatakan oleh Injil? Dua-duanya benar, saudara. Kristus sudah mati bagi Anda, tetapi Injil adalah berita tentang kematian-Nya itu yang harus kamu percayai. Jadi kamu diselamatkan oleh Kristus dan juga oleh Injil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ada kata apa? Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Orang yang percaya untuk sesaat, tetapi kemudian meninggalkan iman yang benar itu, dikatakan sia-sia saja menjadi percaya yang sebentar itu. Oleh karena itu, betapa pentingnya gereja yang alkitabiah, yang terus mengutarakan kebenaran. Kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, kalau saya tetap tinggal di gereja saya yang tidak begitu benar, apakah saya berarti tidak diselamatkan? Saya katakan tidak otomatis berarti Anda tidak diselamatkan. Ya. Karena urusan anggota gereja dengan urusan keselamatan itu dua hal yang berbeda. Urusan keselamatan adalah soteriologi, urusan anggota gereja adalah eklesiologi. Tetapi walaupun berbeda, ya, ada benang merahnya. Contoh yang paling nyata adalah jemaat Galatia. Jemaat Galatia mulai dihembusi oleh pengajaran sesat. Mereka sudah diinjili oleh Paulus. Dan mereka sudah sampai titik mereka percaya kepada Yesus. Tetapi mulai datang penyesat-penyesat dan berkata, siapa bilang kamu percaya Yesus saja bisa diselamatkan? Kamu juga harus disunat. Kamu harus disunat. Apa kata Paulus kepada mereka? Coba kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, ini untuk orang-orang yang sudah percaya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bukan berarti kita tidak boleh sunat hari ini untuk alasan kesehatan, ya. Tetapi ini adalah disunat untuk mendapatkan keselamatan. Ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, satu peringatan yang sangat tegas. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Oh, betapa jemaat Galatia waktu itu dalam posisi yang sangat berbahaya. Mereka sudah diinjili, tetapi datang pengajaran baru yang sesat, yang berkata bahwa kamu harus disunat. Dan Paulus berkata, jangan sekali-kali kamu percaya. Kalau kamu sampai percaya itu, kamu lepas dari Kristus. Maksudnya yang kasih Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, dalam hubunganmu dengan Tuhan, engkau berada di dalam Kristus. Jangan ubah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kita sekarang kembali lagi ke dalam Wahyu pasal yang kedua. Tadi kita melihat ada beberapa hal atas mana kita harus setia dalam beberapa hubungan. Yang pertama, saya tadi mengajak jemaat disuruh memandang ke atas hubungannya dengan Tuhan. Dalam hal apa lagi kita harus setia, saudara? Oh, ada banyak sebenarnya. Tetapi yang kedua, jemaat seharusnya memandang ke dalam, yaitu hubungannya dengan jemaat itu sendiri. Setiap anggota jemaat haruslah setia kepada jemaat itu. Setia kepada jemaat, saudara. Memandang ke atas, setia kepada Tuhan. Memandang ke dalam, setia kepada jemaat. Saya tidak katakan bahwa seseorang tidak boleh berganti jemaat. Saya tidak katakan bahwa seseorang tidak boleh pindah ke anggotaan jemaat, ya. Itu kadang-kadang terjadi dalam hidup ini ketika kita pindah daerah dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang dimaksud adalah ketika kita menjadi anggota suatu jemaat lokal yang Alkitabiah, ya, maka kita setia kepada jemaat, kepada kebenaran di tempat itu, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang penting, ya. Ini adalah hal yang penting, kesetiaan, ya. Kesetiaan dalam hal apa saja kita setia kepada jemaat itu? Coba kita buka dalam Ibrani pasal 10, saudara. Hal yang paling mudah kita setia di dalam jemaat adalah kita setia untuk menghadiri pertemuan-pertemuan jemaat. Kita setia untuk menghadiri pertemuan-pertemuan jemaat. Coba kita lihat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tidak, tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan hanya setia kepada Tuhan, tapi setia di dalam berjemaat. Setia di dalam berjemaat. Ada suatu gereja dan gembala sidangnya terus mengobarkan semangat jemaatnya untuk ikut ambil bagian dalam berjemaat. Lalu dia melihat satu orang yang tidak begitu aktif. Dan gembala sidang itu berkhotbah hari Minggunya. Kita adalah prajurit Kristus, katanya. Kita adalah laskar Kristus. Jadi kalian semua harus ikut dalam laskar. Laskar itu gimana? Disiplin. Dia tunggu respon dari jemaat. Minggu depannya dia tunggu. Orang itu datang gak? Tidak datang. Beberapa minggu tidak datang. Wah, jangan-jangan khotbah saya dia lupakan, dia pikirnya. Lalu akhirnya satu minggu dia datang. Lalu gembala itu dekati dia. Saudara, bukankah saya sudah khotbah kita laskar Kristus, prajurit Kristus, ya. Kenapa saya lihat kamu jarang sekali? Kadang-kadang cuma Natal dan Paskah. Kemudian saya lihat kamu di luar hidupnya seperti dunia ini. Lalu dia jawab, saya laskar Kristus, saya bagian intel. Jadi dia bagian intel, katanya. Jadi harus menyelinap mirip seperti musuh, ya. Dan wah, tidak ada yang seperti itu, ya. Sudah yang kasih Tuhan. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan ingin setiap orang percaya ya, bergabung ke dalam jemaat yang Alkitabiah. Bahkan kalau kita buka Wahyu pasal 2 tadi, Anda, saya tidak tahu Anda sudah membaca belum Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, surat kepada ketujuh jemaat ini. Tetapi dalam setiap surat ada beberapa perkataan yang selalu diulang-ulang. Yang pertama selalu ada tuliskanlah kepada malaikat jemaat, itu selalu diulang-ulang. Tetapi ada hal kedua yang selalu diulang-ulang, yaitu di akhir setiap surat selalu ada begini. Kalau di teks kita tadi di ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Anda cek, itu diulang terus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini sebenarnya signifikan, walaupun banyak penafsir yang tidak melihat signifikansinya. Roh berbicara kepada siapa pada zaman ini? Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Karena jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Disitulah Tuhan ingin ada kebenaran. Disitulah Tuhan ingin orang Kristen beraktivitas untuk melaksanakan amanat agungnya. Disitulah Tuhan ingin, jemaat lokal itulah yang telah Tuhan dirikan. Roh, siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di dalam jemaatlah, inilah rencana Tuhan untuk zaman sekarang ini. Saudara, saya katakan kalau Anda hidup di zaman perjanjian lama, maka Anda harus bergabung dengan orang Israel. Maka kalau saya hidup di zaman PL, saya akan pindah ke Israel, saudara. Saya akan menjadi, mungkin saya deketin salah satu suku yang paling cakep gitu, suku Yehuda. Tolong adopsi saya mau masuk ke sini. Gitu ya. Atau mungkin, tapi tidak, itu zaman PL. Rencana Tuhan di zaman PL adalah Israel. Tetapi rencana Tuhan di zaman PB adalah jemaat lokal. Dan oleh karena itu Tuhan ingin juga kita setia di dalam berjemaat. Setia di dalam berjemaat. Ikut aktif. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Coba kita tanya, kapan pertemuan-pertemuan jemaat Grafe? Anda tahu kapan pertemuan-pertemuan jemaat Grafe? Apakah pertemuan itu untuk Anda? Pertemuan jemaat Grafe ada pada minggu pagi, jam 9 mulainya. Jam 8 kalau Anda anggota paduan suara. Pertemuan Grafe ada pada bagi yang berbahasa Inggris, jam 5 sore minggu. Pertemuan Grafe ada pada Rabu malam, jam 7. Kalau Anda pemuda, kadang-kadang pertemuan Grafe ada pada hari Sabtu juga. Apakah Anda menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita? Mungkin kita perlu bertanya, kalau semua jemaat seperti saya, apa yang akan terjadi? Pernah Anda bertanya seperti itu? Kalau semua jemaat seperti saya, apakah kebaktian Rabu malam akan ada? Kalau semua jemaat seperti saya, apakah sekolah Minggu Dewasa akan ada? Kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Saya ingin membacakan sebuah puisi yang saya dapatkan di internet. Saya terkejut melihat judul puisi ini, Bagaimana Membunuh Gereja. Wah, menarik juga. Bagaimana membunuh gereja? Jangan pergi ke gereja atau pertemuan-pertemuannya. Kalaupun pergi, jangan tepat waktu, cari saja alasannya. Jika cuaca buruk, terlalu panas ataupun hujan, tinggallah di rumah, orang lain akan menggantikan. Kalaupun Anda datang, selalu ingat untuk mencari kesalahan setiap anggota jemaat. Pastikan dirimu menahan diri dari persembahan, dengan uang orang lain gereja akan tetap berjalan. Jangan mau terima pelayanan apapun, jangan lupa mengeritik pekerjaan siapapun. Jika tidak ikut panitia, bangkitkanlah amarah. Jika diajak masuk panitia, menghilanglah sementara. Jika ditanya tentang berbagai hal, jawablah dengan muka kesal. Tetapi setelah selesai acara, beritahu semua bagaimana seharusnya. Jangan pernah lakukan lebih dari yang harus. Biarlah orang lain yang bekerja dan melayani terus. Jika ada kelompok kecil yang bekerja hingga lelah, serukanlah bahwa gereja ini dikuasai oleh mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana membunuh gereja? Oh, gampang sekali. gampang sekali, ya. Tetapi bagaimana setia berjemaat, ya. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Setia sampai mati, katanya. Setia sampai mati. Kita mendukung apa yang dilakukan oleh jemaat di tempat ini. Besok tanggal 15 sampai tanggal 18 kita ada kongres. Itu adalah pertemuan jemaat, saudara. Bahkan kita sudah dengungkan, ya, sejak berbulan-bulan yang lalu. Kalau Anda bisa datang, kecuali Anda benar-benar tidak bisa datang, dan tidak bisa datang itu bukan berarti karena terpaku oleh TV, terpaku oleh ini, terpaku oleh itu, saudara. Tapi benar-benar tidak bisa. Tapi kalau Anda bisa datang sekali, ya, datanglah. Ya. Datanglah. Ini adalah acara kita berjemaat. Ya. Ini adalah acara kita. Ini adalah acara kita bahkan menjalankan amanat agung Tuhan. Ya. Kita perlu mendukungnya. Masih banyak yang saya ingin katakan tentang hal ini, tapi coba kita lihat ke Wahyu pasal 2 yang terakhir, saudara. Hal yang terakhir, kita memandang ke atas bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita setia sampai mati kepada Tuhan. Kita melihat ke dalam jemaat itu sendiri, bagaimana kita setia berjemaat. Dan ya, kita harus melihat keluar. Mari kita setia kepada orang-orang yang terhilang. Kita harus setia kepada mereka. Setia dalam hal apa? Setia untuk membawakan berita baik kepada mereka. Coba kita buka dalam Roma pasal yang pertama. Roma 1 ayat yang ke-14 dan ke-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Dia bilang, Paulus bilang, aku berhutang. Karena aku sudah diselamatkan. Dan banyak yang lain belum diselamatkan. Aku berhutang kepada mereka untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, itu juga yang kita lakukan dalam acara kongres kita ini. Kalau kita ada di Jakarta, maka kita punya tugas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Jakarta. Tetapi kita juga punya tugas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di tempat lain. Mungkin Anda tidak bisa pergi dari Jakarta. Mungkin Anda tidak bisa pergi dari Sunter, tapi ada orang-orang lain yang sudah pergi. Mari kita kenal mereka, mari kita dukung mereka, mari kita doakan mereka. Apakah Anda sebagai jemaat Grafe tahu siapa-siapa yang kita dukung untuk penginjilan? Apakah Anda sebagai jemaat Grafe tahu, kenal dengan mereka? Siapa mereka? Apakah Anda ada mendoakan mereka? Bagaimana bisa kalau Anda bahkan tidak kenal mereka? Dan mereka sedang datang. Mereka datang untuk ikut kongres ini. Itulah sebabnya kita menghabiskan waktu dan tenaga dan uang panitia sampai harus kumpulkan 20-an, 30-an juta. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Ya. Untuk apa kita belikan tiket bagi mereka untuk datang sementara akhirnya sampai di sini jemaat Grafe tidak datang juga dan tidak kenal dengan mereka. Tidak tahu siapa yang sedang mewakili kita menginjil. Mereka mewakili kita. Seharusnya tugas setiap dari kita untuk pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Jemaat Grafe ingin melakukan amanat Tuhan itu. Ada orang-orang yang mewakili kita. Apakah kita kenal dengan mereka? Apakah kita mendoakan mereka? Kita perlu melakukan itu. Kita punya hutang keluar. Kita punya hubungan dengan orang luar. Setialah sampai mati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala kita. Dan kita merenung. Sungguhkah? Sudahkah Anda memiliki hubungan dengan Tuhan? Sambil kita menundukkan kepala kita. Apakah engkau memiliki hubungan dengan Tuhan ataukah engkau masih musuhnya? Tapi dia ingin memperdamaikan. Dia ingin berdamai dengan menawarkan pengorbanan Yesus Kristus. Mungkin ada di sini yang berkata, sampai dengan saat ini saya belum terlalu yakin. Apakah saya sudah berdamai dengan Tuhan atau belum? Apakah semua dosa saya sudah ditanggung atau belum? Apakah saya saat ini pasti masuk surga atau tidak? Saya tidak terlalu yakin. Tetapi saya ingin menjadi yakin. Saya ingin mendapatkan kepastian itu. Dengan percaya kepada Yesus Kristus saat ini. Jika ada yang ingin berkata demikian, silakan angkat tanganmu. Apakah ada? Ini adalah pertanyaan pribadi, saudara. Apakah ada yang ingin berkata demikian, silakan angkat tanganmu. Saya ingin menerima tawaran itu dengan iman. Apakah ada? itu untuk tangan diangkat, apakah ada? Ini bagi yang belum pernah, apakah ada? Oke, kalau Anda sungguh-sungguh dalam hatimu, maka katakanlah kepada Tuhan, serukanlah. Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau Anda sudah memiliki hubungan dengannya, tantangan Alkitab hari ini adalah setialah sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Di dalam hubunganmu dengan Tuhan, setialah. Di dalam berjemaat, setialah. Di dalam tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang terhilang, setialah. Hendaklah engkau setia sampai mati. Maukah kita merespon tantangan Tuhan itu? Bapa di surga, engkau yang tahu setiap hati di tempat ini. Bagi yang berseru kepadamu untuk meminta keselamatan, engkau yang menjawab. Tuhan, bagi yang sudah diselamatkan, ajar kami, tantang kami untuk setia sampai mati. Engkau yang berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.